ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada membaca matan hadis yang ke-367 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung di kualitas agama teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaknya seorang itu memperhatikan siapakah yang dia jadikan sebagai khalil atau teman dekat. Di sini diatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, kata Imam Nawawi dengan sanad yang sahih. Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, nama aslinya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Sesungguhnya seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka siapa yang mencintai orang baik-baik, maka mudah-mudahan akan bersama orang baik-baik. Namun mencintai orang yang jahat, orang yang bergelimang maksiat, atau bahkan orang kafir, maka ini tentu mengkhawatirkan. Fi riwayatin, dalam satu riwayat ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu yuhibbul qauma?" Ada seorang yang mencintai sekelompok orang, "walamma yalhaq bihim," namun tidak bisa menyusul mereka dalam amal, tidak bisa menjadi semisal mereka dalam amal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Sebenarnya seorang itu bersama orang yang dia cintai. Penjelasannya dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala di bab ini, bab tentang masalah mengunjungi orang yang baik, berkawan dengan mereka, membersamai mereka, mencintai mereka dan seterusnya. Beliau bawakan di antaranya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Ada wanita yang dinikahi karena hartanya, wa hasabiha, ada yang dinikahi karena kemuliaan keluarganya, wa jamaliha, ada yang karena cantiknya, wa diniha, dan ada yang karena faktor agamanya. Fathar bidatidin, maka pilihlah wanita yang baik agamanya. Artinya bahasanya al-aghad, tujuan yang karenanya wanita dinikahi, fil ghalib umumnya itu terbatas pada 4 hal ini. Pertama, ada orang yang, ada laki-laki yang menikahi seorang perempuan karena hartanya. Wanita tersebut seorang yang kaya raya, maka dia menikahi wanita, maka laki-laki menikahinya supaya az-zawju, suami, bisa mendapatkan manfaat dari hartanya. Yang kedua, ada yang menikah karena al-hasab, karena kemuliaan keluarga besar perempuan ini. Artinya wanita tersebut dari kabilah atau dari keluarga besar yang mulia, karena bangsawan atau tokoh atau penguasa dan sebagainya. Maka ada laki-laki yang menikahinya dalam rangka supaya suami ini atau laki-laki ini bisa naik derajatnya, biha, karena sebab istrinya. Kemudian yang ketiga, wal jamal, ada yang menikah karena kecantikannya, min ajli ayatamatta'a biha zawju, karena laki-laki ingin menikmati kecantikannya. Kemudian Yang ketiga, yang keempat adalah menikah karena agama. Dan jika disebut agama, maka secara otomatis tercakup akhlak di dalamnya. Dan menikah karena agama tujuannya adalah antu'inahu ala dinihi, dengan tujuan dan harapan agar istri bisa membantu suami untuk menjaga agamanya atau bahkan meningkatkan kualitas agamanya. Wa tuhfadha amanatuhu, dalam rangka supaya terjaga amanahnya, karena ingin ketika pergi itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Namun ketika kondisi mengharuskan pergi keluar rumah, pergi keluar kota, maka hati nyaman bahwasanya istrinya baik-baik saja di rumah. Wa tar'a auladahu, dan tujuan agar nanti wanita ini pandai memperhatikan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fadhbar bidatiddin daribat yadak. Ya, maka pilihlah wanita yang baik agamanya. Demikian juga berarti termasuk di dalamnya baik akhlaknya. Jika tidak, maka engkau akan hidup sengsara. Yakni tamassak biha, yaitu hendaklah engkau berpegang teguh, memegangnya erat-erat dan antusias untuk mendapatkannya. Kemudian Nabi mendorong untuk mendapatkan istri semacam dengan kriteria semacam ini, dengan Nabi katakan taribat yadak. Dan taribat yadak adalah kalimat yang diucapkan oleh orang Arab lil hathi ala syai, untuk mendorong dan memotivasi melakukan satu hal. Kemudian itu berkenaan dengan apa hubungannya dengan judul ini, ya tentu kalau jika penting berkawan dengan orang yang saleh, orang yang baik, maka beristri dengan wanita baik-baik adalah satu hal yang sangat penting. Karena dia adalah kedekatan dengan istri melebihi kedekatan dengan sahabat dan kawan. Kemudian Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan hadis tentang Malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Malaikat Jibril, ala tazuruna aktsar mimma tazuruna, tidakkah engkau wahai Jibril lebih sering mengunjungi kami dari biasanya, dari yang sebelumnya? Lantas turunlah firman Allah di surat Maryam ayat yang ke-64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, kami para malaikat tidaklah turun ke bumi kecuali atas dasar perintah Rabbmu. Jika tidak ada perintah, maka mereka tidak akan turun ke bumi. Di antaranya malaikat Jibril. Maka dari perkataan Nabi kepada Malaikat Jibril, tidakkah sering-sering berkunjung? Maka di sini terdapat pelajaran tentang talabu ziarati ahlil khair, meminta agar orang yang baik, orang yang saleh itu berkunjung ke rumah kita. Jadi, meminta mereka untuk mengunjungi supaya kita bisa mendapatkan manfaat karena bersahabat dan dekat dengan mereka. Demikian juga hadis Abu Hurairah yang menyampaikan bahwasanya annal mar'ata dayyinah, bahwasanya wanita yang baik agamanya itu akan membantu suaminya ala dinillah untuk terjaga agamanya, atau bahkan untuk meningkat kualitas agamanya. Demikian juga telah dibawakan hadis sebelumnya, Nabi sampaikan permisalan kawan yang baik seperti pedagang minyak kasturi, boleh jadi memberikan berbagi minyak atau parfum kepada kita, atau dia menjualnya dan kita membelinya atau minimal kita mendapatkan bau yang wangi darinya. Kemudian Imam Nawawi rahimallahu taala juga menyebutkan hadis-hadis yang lain yang mengandung muatan semisal itu, semisal diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, sesungguhnya seorang itu mengikuti kualitas agama temannya atau teman dekatnya. Dan din, kata-kata din jika mudhaf semacam di sini dini khalilihi, maka seringkali seringnya maknanya adalah tadayun. Din bukan berarti bermakna ajaran agama, namun din dalam pengertian tadayun, dalam pengertian kualitas beragama. Itu makna din, seringnya makna din manakala idhofah dilekatkan kepada kata yang lain. Sehingga terjemahnya al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu mengikuti kualitas agama teman dekatnya. Fal yang du'ahadukum man yukhalil, maka hendaknya masing-masing orang melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman akrab dan kawan dekat. Yakni anal insan, yaitu bahasanya seseorang itu dalam masalah agama, yaitu dalam masalah kualitas beragama, demikian juga dalam akhlak, itu sesuai dengan orang-orang yang menjadi sahabat dekatnya. Sehingga masing-masing hendaknya memperhatikan siapa yang jadi sahabat dekatnya. Karena siapa yang bersahabat dekat dengan ahlul khair, dengan orang yang baik, akan menjadi bagian dari mereka. Adapun jika bersahabat dengan selain mereka, maka juga akan semisal itu. Maka ringkasnya hadis ini dan yang semisal seluruhnya menunjukkan bahwasanya semestinya seorang muslim berupaya untuk bersahabat dekat dengan manusia-manusia istimewa, mengunjungi mereka dan mereka pun mengunjungi rumahnya, karena dalam hal tersebut terdapat kebaikan. Wallahul muwafiq. Kemudian hadis yang lain tentang hal ini, tentang pentingnya bersahabat dengan orang-orang yang baik, ada hadis dari Anas radhiallahu anhu, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'atu, kapankah kiamat terjadi? Maka Nabi menjawab dengan balik bertanya, ma'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk menjumpai kiamat? Artinya Nabi sampaikan bahasanya memikirkan persiapan bekal berjumpa dengan akhirat, dengan kiamat, itu lebih penting daripada pertanyaan kapan kiamat terjadi. Maka orang Arab Badui tersebut mengatakan bahasanya bekal yang dia siapkan untuk pergi ke akhirat adalah hubbullahi wa rasulihi, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta, bahwasanya engkau itu akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan redaksinya adalah redaksi Muslim. Dalam satu riwayat lahuma, yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, orang Arab Badui tersebut mengatakan, aku tidaklah siapkan bekal menuju akhirat berupa banyak berpuasa dan banyak sholat ataupun banyak bersedekah, namun aku hanya menyiapkan bekal berupa mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi katakan, engkau bersama yang engkau cintai. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu, ada seorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas bertanya, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apa yang kau katakan tentang seorang yang mencintai sekelompok orang namun tidak bisa menyusul mereka dalam amal, tidak bisa mengejar mereka dalam amal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, Sehingga seseorang itu bersama orang yang dia cintai, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya manusia itu beda-beda. Sebagaimana perbedaan barang tambang. Barang tambang ada batu, ada emas, ada perak, ada besi, ada nikel, ada tembaga, ada pasir, ada batu. Itu bahan tambang. Maka manusia itu beda-beda kualitasnya, sebagaimana bahan tambang itu berbeda-beda. Kama adini dhabi wal fitta, seperti bahan tambang berupa emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, manusia yang terbaik dalam Islam itu sama dengan manusia yang terbaik di masa jahiliyah. Hanya dengan ada, namun dengan satu syarat tambahan yang jadi penentu. Idza faquhu, jika faham dan ngerti agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya parameter kebaikan di masa jahiliyah itu sama dengan parameter kebaikan di masa Islam. Di masa jahiliyah, orang baik itu orang yang dermawan, orang yang baik itu adalah orang yang pemberani, orang yang baik itu adalah orang yang menolong orang yang tertindas, dan sifat-sifat mulia yang lainnya. Maka itu sama, dalam Islam juga demikian. Dalam hal ini tidak ada beda. Dalam Islam, setelah Islam datang, parameter manusia mulia juga demikian. Orang yang dermawan itu manusia mulia, orang yang pemberani itu manusia yang terpuji, manusia yang berakhlak itu manusia yang terpuji, manusia yang beradab itu manusia yang terpuji, sama dengan di masa jahiliyah. Namun ada syarat yang menjadi penentu. Ini menjadi penentu, idza faquhu, jika orangnya itu faham agama. Maka karakter kesuksesan, karakter kemuliaan antara masa jahiliyah dengan masa Islam itu tidak ada bedanya. Hanya saja perlu ditambahi satu hal, yaitu faham agama kemudian mengamalkannya, sehingga tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena parameter kemuliaan di masa di masa jahiliyah cuma hanya memperhatikan sisi hubungan dengan manusia. Maka perlu disyaratkan faham agama, dan orang yang faham agama adalah bukan hanya tahu teori agama namun mengamalkannya, sehingga dia adalah orang yang bertauhid, orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penentu orang yang baik. Orang itu baik perilakunya, akhlaknya, macam-macam, ternyata dia tidak faham agama, sehingga tidak menunaikan hak Allah, sehingga bergelimang kemusyrikan dan kekafiran, maka kebaikannya itu jadi nol karenanya. Kebaikannya jadi nol karenanya dalam pandangan seorang muslim. Orangnya cerdas, orangnya sopan, orangnya berakhlak, orangnya dermawan, orangnya ini, namun musyrik. Maka ini ini menyebabkan ini jadi nol. Jadi dalam pandangan seorang muslim ini bukan satu hal yang bukan sebuah kemuliaan. Maka beliau jadikan faquhu itu faham agama, dan dalam faham agama itu terdapat amal, itu angka satu, sedangkan yang lainnya itu angka nol di belakangnya. Ini adalah angka nol di belakangnya. Kalau ada angka satu di depan, maka nol ini bermanfaat. Tapi jika tidak ada angka satu di depan, nol ini tidak ada manfaatnya. Itu posisi penting faham agama dan mengamalkannya. Kemudian Nabi mengatakan, wal arwahu junudun mujannadah. Arwah itu, jiwa manusia itu seperti tentara yang sudah dikelompok-kelompokkan. ini batalion ini batalion itu, ini batalion ini grup itu, yang masing-masing kalau ngumpul akan berada, akan gabung dengan grupnya masing-masing. Famata arafa minha i'talafa, maka jika roh itu, jika jiwa itu saling mengenal, maka akan i'talafa, akan dekat, padahal baru ketemu dan baru kenalan. Famata nakara, sedangkan jiwa yang tidak saling kenal, jiwanya tidak saling kenal, maka ikhtalafa, maka meskipun sudah lama bergaul, itu tidak bisa rekat dan tidak bisa akrab. Diatkan oleh Muslim. Kemudian dari Usair ibn Amr, dan ada yang mengatakan Usair ibn Amr ibn Jabir. Ya, Usair itu bidomil hamzah, hamzahnya di doma, sinnya di fathah, dan sinnya dalam muhmalah tidak bertitik, bukan syah, non sa. Usair. Usair mengatakan, ini kisah tentang Uwais al-Qarni, adalah Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, jika datang kepada Umar rombongan penduduk Yaman, maka Umar menanyai mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada Uwais ibn Amir? Bolak-balik Umar bertanya demikian, hatta ata ala Uwaisin, sampai akhirnya Umar bisa menemukan Uwais ibn Amir radhiyallahu anhu. Faqala lahu, maka Umar bertanya, anta Uwais ibn Amir, apakah betul engkau Uwais ibn Amir? Dia mengatakan na'am iya. Qal, kemudian Umar mengatakan min murad summa min qarn, dulu dari kabilah atau kemudian dari dari kampungnya Bani Murad, kemudian sekarang pindah domisili di kampung Bani Qarn. Maka dia mengatakan betul. Qal, Umar bertanya, fakah Nabi kabaros, di badanmu ada baros, ada belang, fabaro'at minhu, dan penyakit belang itu sembuh kecuali seukur satu keping uang dirham. Apakah betul engkau pernah mengalami penyakit belang, setelah itu, setelah diterapi sembuh, namun ada masih mensisakan seukur uang dirham? Qal, Uwais mengatakan na'am betul. Laka walidah, engkau punya ibu? Uwais mengatakan na'am betul. Kemudian Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibn Amir, Uwais bin Amir akan datang kepada kalian bersama rombongan dari Yaman. Dia dari Murad, kemudian pindah domisili ke perkampungan suku atau kabilah Qarn. Di badannya ada baros, ada belang, dan belang itu, penyakit belang itu sembuh kecuali satu bagian seukur satu keping uang dirham. Dia punya ibu, huwa biha barun, dan dia adalah anak yang demikian berbakti dengan ibunya. Lau aqsama allahil abarahu, dan karena dia berbakti kepada ibunya, seandainya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan cash langsung kontan mengabulkannya. Maka Nabi berkata kepada Umar, jika engkau mampu wahai Umar, agar Uwais mendoakan ampunan untukmu, maka lakukanlah. Setelah membawakan hadis, membawakan alasan, barulah kemudian Umar menyampaikan hajatnya, fastaghfirli, maka tolong doakanlah aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosaku. dosa-dosanya Umar. Fastaghfara lahu, maka di hadapan Umar Uwais mendoakan ampunan untuk Umar. Kemudian Umar menanyai Uwais, kemana engkau ingin pergi? Uwais mengatakan, saya ingin pergi ke Kufah. Qal, Umar kemudian memberikan tawaran, ala aktubu laka ila amiliha, maukah ku tuliskan untukmu surat, surat pengantar untuk gubernurnya, nanti engkau perlu apa macam-macam tinggal ngomong sama gubernur tersebut berdasarkan surat yang aku kirimkan bersamamu. Maka beliau tidak, kemudian Uwais tidak menginginkan untuk diistimewakan. Beliau katakan, aku nufi rubaro innas ahabu ilayya, aku berbaur dengan banyak orang itu lebih aku sukai daripada diistimewakan. Ini diistimewakan oleh sehingga dapat fasilitas istimewa ini dan itu. Fala makana minal amil mukbil, di tahun berikutnya, di tahun setelahnya, hajja rajulun min asrafihim, maka ada seorang yang merupakan tokoh di kaumnya Uwais, di kampungnya Uwais, yang pergi berhaji. Fawafa Umar, dan orang ini berjumpa dengan Umar. Lantas Umar bertanya kepadanya tentang kondisi dan nasib dan keadaan Uwais. Maka kata tokoh ini, taraktuhu, kutinggalkan Uwais dengan kondisi qathal bait, rumahnya jelek, qalilan mata, hampir tidak ada barang-barang di rumahnya, tidak ada perabotan di rumahnya, sedikit perabotan di rumahnya. Maka Umar kemudian menyampaikan kepada tokoh ini tentang keistimewaan Uwais. Umar menyampaikan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang rombongan ya'ti alaiku Uwais ibn Amir, akan datang menemui kalian bersama rombongan dari penduduk Yaman. Nampaknya rombongan jamaah haji. Rombongan jamaah haji. Jadi sebelum ketemu Uwais, setiap tahun Umar menanyai rombongan haji dari Yaman, di kalian ada orang yang namanya Uwais bin Amir, maka ada di antara kalian orang yang namanya Uwais bin Amir, sampai akhirnya ketemu. Yang dia dari Murad kemudian pindah ke Qarn, ada pada badannya penyakit baras, kemudian sembuh kecuali seukur satu keping uang dirham. Dia punya ibu dan dia adalah anak yang demikian berbakti kepada ibunya. Karena dia berbakti kepada ibunya, lau aqsama 'alallahi la barahu, seandainya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan langsung mengabulkan doanya. Maka jika engkau mampu, mintalah agar Uwais mau mendoakan ampunan untukmu. Faf'al, maka lakukanlah. Akhirnya tokoh kampungnya Uwais ini setelah pulang haji itu mencari Uwais dan mendatangi Uwais, dan tiba-tiba ketemu Uwais langsung mengatakan, istaghfirli, mintakanlah ampunan untukku, mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka Uwais mengatakan, anta ahdasu ahdan bisafarin salihin, engkau baru saja melakukan safar yang baik, yaitu safar haji. Bukan baru saja pulang haji. Fastaghfirli, maka engkau baru saja pulang haji, malah yang tepat saya yang minta doa kepadamu, kata Uwais. Tolong doakan aku, aku kan baru saja pulang haji, tolong doakan aku agar Allah mengampuni dosaku. Kemudian Uwais merasa curiga dengan orang ini, kemudian menanyainya, lah kita Umar, kemarin engkau berjumpa dengan Umar ya? Maka orang tersebut mengatakan, naam, iya betul, saya pas haji kemarin ketemu Umar. Akhirnya fastaghfaralahu, akhirnya Uwais pun memintakan ampunan untuk orang tersebut. Ini kenapa orang ini minta doa? Wah, ini jangan-jangan karena ketemu Umar. Ya sudah, karena ketemu Umar, ya sudah, dikabulkan permintaannya. Fafatina lahun nas. Setelah itu banyak orang mengenali Uwais. Jalan kemudian kundang gara-gara kejadian itu, dan orang-orang kundang karena ini orang kampungnya Uwais. Kemarin Uwais gak dikenal, malah yang kenal Umar yang ada di Madinah. Setelah Umar menyampaikan istimewanya Uwais kepada tokoh kampungnya, ya, maka bisa kita tebak orang ini kemudian cerita kemana-mana siapa itu Uwais dan apa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis Nabi lagi. Akhirnya fantalaqa ala wajihihi, akhirnya Uwais memilih untuk pergi meninggalkan kampungnya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim, sama dari Usair ibn Jabir radhiallahu anhu, bahasanya penduduk Kufah wafadu ala Umar. Mereka datang sowan ketemu Umar. Dan di tengah-tengah rombongan ini ada seorang yang suka ngolok-ngolok dan ngejek-ngejek Uwais. Faqala Umar, maka Umar kemudian bertanya, apakah ada di sini satu orang dari kampung atau dari kabilah Qarn? Faja'a dzalika rajulan, tas datanglah orang yang berasal dari kampung Qarn. Kemudian Umar berkata kepadanya, menyampaikan kepadanya, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan ya'tikum minal Yaman, akan ada orang yang datang dari Yaman kepada kalian, namanya Uwais. La yada'u bil Yaman ghaira ummin lahu, dia tidak pernah meninggalkan Yaman selain karena ibunya. Dia tidak pernah meninggalkan Yaman kecuali karena ibunya, karena merawat ibunya dan berbakti kepada ibunya. Dia bisa meninggalkan Yaman berarti dia bisa meninggalkan Yaman setelah ibunya tiada. Qadka Nabi Bayadon, dia punya penyakit belang putih di kulitnya. Fada Allah Ta'ala, maka dia berdoa kepada Allah, dan karena sebab doanya sakitnya hilang, ya, dia sembuh. Fa'adhabahu, Allah sembuhkan sakitnya kecuali daerah seukur satu dinar atau satu dirham. Faman laqiyahu minkum, maka siapa saja di antara kalian yang berjumpa dengan Uwais, maka hendaklah meminta Uwais untuk berdoa memintakan ampunan untuk kalian. Dalam riwayat lain, lahu berarti masih Muslim, dari Umar radhiallahu anhu, Umar mengatakan, sunnya aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khairat tabi'in, bahasanya sebaik-baik tabi'in adalah orang yang namanya Uwais. Kalau pakai hadis ini berarti istilah tabi'in untuk generasi setelah sahabat itu adalah istilah yang berasal dari Nabi. Walahu walidatun, dia punya ibu, wa kana bi bayadun, di antara cirinya ada penyakit belang pada badannya. Famuruhu, siapa yang berjumpa dengannya maka mintalah dia supaya memintakan ampunan untuk kalian. Kemudian tadi ketika Umar memberikan tawaran kepada Uwais untuk menulis surat pengantar yang bisa diserahkan kepada penduduk Kufah, Uwais mengatakan, saya ingin bersama Rubara. Apa itu Rubara? Rubara Unnas maknanya adalah fukara uhum, orang-orang miskin. Wa sa'alik, ya sa'alik orang yang tidak punya harta. Wa man la yu'rafu aynuhu min akhlatihim, dan orang yang tidak dikenal person dan sosoknya. Min akhlatihim, karena berbaur dan bercampur dengan mereka. Kemudian Uwais ini datang bersama Amdad dari Yaman. Amdad jamak dari Madad. Wahum, dan mereka adalah al-a'wan wan-nasirun, adalah para penolong dan para penolong, yaitu orang-orang yang menjadi bala bantuan kaum muslimin fil jihad, dalam jihad. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, satu hari saya minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat umrah. Lantas Nabi mengizinkanku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tansana ya ukhayya min du'aika." Ya, janganlah engkau lupa, ya, wahai saudaraku yang tersayang. Di sini ada bentuk tasghir, ya, bukan ya akhi namun ya ukhayya, dan itu menunjukkan kasih sayang dan kedekatan. Maka saya terjemahkan dengan, wahai saudaraku yang tersayang, jangan lupa tolong doakan aku. Faqala kalimatan mayasuruni annali biha ad-dunya, kata Umar. Maka Nabi mengatakan satu kalimat, satu kata, yaitu ya ukhayya, yang tidaklah membuat aku senang bahwasanya kata-kata tersebut ditukar dengan dunia seisinya. Jadi kata Umar bin Khattab, seandainya kalimat tersebut ditukar orang sehingga tidak lagi menjadi milikku namun jadi milik orang lain, kemudian dibayar dengan dunia dengan seluruh isinya, saya tidak senang, tidak merasa bahagia mendapatkan dunia seisinya sebagai pengganti dari kalimat itu. Dalam satu riwayat, Nabi mengatakan, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, asyrikna ya ukhayya fi du'aika, sertakan aku dalam doamu wahai saudaraku yang tersayang. Kata Imam Nawawi, hadis ini hadis yang kualitasnya hasan, diriatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, dan hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Maka hadis ini bisa kita katakan diperselisihkan kualitasnya di antara para ulama. Dan menurut ulama yang semacam An-Nawawi yang menilai hadisnya hadis yang sahih, hadis ini dalil bolehnya meminta doa orang yang saleh, sebagaimana dalam hadis Uwais, dalam kisah Uwais, Nabi berpesan kepada Umar untuk minta doanya Uwais, dalil bolehnya minta doa orang yang saleh atau orang yang diharapkan doanya adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis yang terakhir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Quba, yaitu seminggu sekali. Ya, Nabi itu punya kebiasaan pergi ke Quba sekali dalam sepekan. Rakiban wa masyian, kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki. Apa yang Nabi lakukan di Masjid Quba? Faisalli fi rakatain, hanya untuk sholat dua rakaat di Masjid Quba. Setelah itu Nabi pulang. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba. Dan Nabi mendatangi Masjid Quba ini kulla sabatin. Sabatin di sini artinya pekan. Bukan setiap Sabtu, namun setiap pekan. Raqiban wa masyian. Kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Karena demikianlah perbuatan Nabi, maka Ibnu Umar pun mencontohnya dengan setiap pekan dari Madinah, yaitu dari sekitaran Masjid Nabawi, pergi ke Quba. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Ya, demikian yang kita baca di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.